الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله yang ke-60 dari kitab Amdatul Ahkam. Seperti yang kita tahu, ini adalah kitab yang memuat hadith-hadith hukum, hadith-hadith yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim secara khusus. Disebutkan pada hadith yang ke-60, An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili, di atas suatu kebiasaan dari amalan sunnah, asyadda ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajri, lebih beliau jaga daripada dua rakaat fajar, yakni dua rakaat qabliyah subuh, qabliyah fajar. Wa fi lafdhin muslim, dalam lafaz muslim, raka'ata al-fajri, dua raka'at fajar, yakni sunnah qabliyah subuh, khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadith ini menunjukkan kepada kita tentang disunnahkannya dua raka'at sebelum subuh, dan bahwa dua rakaat sebelum subuh ini sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi salat-salat sunnah rawatib yang lain. Di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi tidak pernah menjaga suatu amalan sunnah lebih daripada beliau menjaga dua rakaat salat sunnah qabliyah subuh ini. Bahkan disebutkan pula di sini dalam riwayat Muslim bahwa keutamaannya dua rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tentu ini menjadi motivasi atau motivator bagi kita untuk berusaha menjaga dua rakaat qabliyah subuh ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada waktu safar pun beliau berusaha untuk tetap melakukan. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain, kalau Nabi safar dalam suatu perjalanan, beliau tidak melakukan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali apa? Kecuali dua rakaat sholat subuh, sholat sunnah qabliyah subuh ini. Ya, jadi rawatib yang lain beliau tinggalkan, beliau sisakan ini dua rakaat qabliyah subuh ini. dalam safar. Dan juga selain qobliyah subuh adalah sholat sunnah witir. Namun kalau kaitannya dengan rawatib, ternyata ini lebih beliau perhatikan daripada yang lainnya. Ya, bahkan juga kalau kita memang suatu saat tertinggal, tidak sempat melaksanakan qobliyah subuh, boleh kita tetap melaksanakannya setelah sholat subuh, seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu an, atau kita melaksanakannya ketika waktu duha, yakni kita mengqadha dua rakaat qobliyah subuh ini pada waktu tersebut ketika kita tidak dapat melaksanakan pada waktunya. Nah, ini semuanya demi menjaga keutamaan atau mendapat keutamaan dua rakaat qobliyah subuh ini. Selanjutnya hadis setelahnya adalah hadis yang ke-61. Sudah masuk pada bab yang lain, yaitu bab al-adzan wal iqamah, adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah seperti yang kita ketahui bersama merupakan syiar daripada syiar-syiar Islam. Bahkan adzan menjadi suatu tanda bahwa suatu negeri disebut negeri Islam ketika di sana dikumandangkan adzan. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyerbu suatu tempat, kemudian beliau menunggu waktu subuh untuk mengetahui tempat itu apakah tempat muslimin atau bukan. Maka di waktu subuh ternyata mereka mengumandangkan azan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya untuk menyerbu daerah tersebut karena ternyata itu adalah negeri muslimin, negeri Islam, yaitu dengan bukti dikumandangkannya azan di tempat tersebut. Sehingga azan merupakan suatu yang sangat besar dalam Islam ini, merupakan syiar Islam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang hukum azan ini. Namun tentu yang lebih kuat bahwa azan adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah wajib azan. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita sebutkan, dengan azan nyawa sekian manusia terselamatkan, ya kan? Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan ya sebagian sahabatnya untuk melakukan azan ketika mereka dalam suatu perjalanan. Artinya mereka bukan di masjid ya, bukan di musalla kalau kita. Mereka dalam suatu perjalanan, mereka suatu rombongan. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengumandangkan adzan ketika datang waktu sholat. Nah, perintah-perintah seperti itu dan bahwa adzan sebagai syiar negeri Islam, maka ini menjadi bukti nyata bahwa adzan adalah hukumnya wajib, tidak sekedar sunnah. Ya. Namun tentu kewajiban ini adalah kewajiban yang disebut dengan fardu kifayah. Bila sebagian telah melakukan, maka gugur dari yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana dengan bila seseorang itu sendirian? Mungkin suatu saat dia pergi sendirian, apakah juga wajib? Di sini juga terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Kalau dia adzan, tentu itu lebih afdal. Kalau dia adzan, tentu itu lebih afdal. Ya. Namun tampaknya kalau sendirian tidak wajib. Walaupun sebagian ulama tetap berpandangan wajib. Adapun tentang keutamaannya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang penggembala yang azan ketika datang waktu sholat, maka akan sholat bersamanya semua yang mendengar dari kalangan jin. Ya, jadi walaupun dia sendirian dari kalangan manusia, ternyata tanpa dia lihat di belakangnya sekian banyak dari kalangan jin yang ikut sholat bersamanya tanpa dia ketahui. Demikian disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ini menunjukkan keutamaan adzan walaupun dia sendirian. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Di antara keutamaannya juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu. Seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada azan dan apa yang ada pada saf pertama, yakni keutamaan yang ada pada azan dan keutamaan yang ada pada saf pertama, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkan peluang untuk mendapatkannya kecuali dengan mereka melakukan undian. Ya, lastahamu, tentu mereka akan melakukan undian. Yani diundi seperti arisan itu misalnya, ya kan? Siapa yang adzan? Ya, siapa yang keluar namanya dia yang adzan. Siapa yang keluar namanya dia yang di shof pertama. Nah, kalau mereka mengetahui apa yang ada pada dua keutamaan yang ada pada keduanya, mereka rela untuk melakukan itu demi mendapatkannya. Tapi ya, banyak manusia yang tidak menyadari keutamaan yang ada pada saf pertama dan ada pada adzan, sehingga yang menjadi muadzin ya hanya orang-orang tertentu yang ya bahkan terkadang seadanya tidak ada semangat untuk mengumandangkan adzan, padahal keutamaannya begitu besar seperti yang Nabi sebutkan di sini. Jadi mereka ya mestinya bersemangat untuk menjadi muadzin dan bersemangat pula untuk mendapat saf yang pertama. Dan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka punya tanda secara khusus di hari kiamat kelak, yakni dengan mereka dipanjangkan lehernya sehingga lebih tinggi daripada yang lain sebagai tanda bahwa mereka lah para muadzin. Ya, Allah Azza wa Jalla tampakkan keutamaan mereka di hadapan para manusia yang lainnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam bab adzan ini disebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala umira Bilalun an yashfa'a al-adhana wa yutira al-iqamah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, umira Bilalun, Bilal diperintahkan, an yashfa' untuk menggenapkan adhan, wa yutir dan mengganjilkan iqamah. Ya. Nah, ini masuk dalam bab tata cara mengumandangkan azan. Bahwa sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan dikumandangkan dengan genap, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini empat takbir tapi seperti dua takbir, karena dua takbir yang pertama dalam satu nafas, dua takbir yang kedua dalam satu nafas, dan ini genap dan seterusnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat illal iqamah, kecuali kata yang setelahnya, ya, an yashfa'al adhan wa yutir al iqamah, dan dalam bab iqamah mengganjilkan iqamah. sehingga dalam iqamah seperti yang kita tahu, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, semuanya ganjil, ya, kecuali illal iqamah, dalam sebuah riwayat kecuali iqamah, yaitu dalam riwayat Abu Dawud, ya, disebutkan tambahan seperti itu, illal iqamah kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, hanya itu yang genap. Adapun Allahu Akbar, Allahu Akbar yang pertama dalam iqamah itu dinilai ganjil karena satu nafas, ya. Makanya cara mengumandangkan azan atau iqamah seperti itu. Jangan Allahu Akbar tarik nafas, Allahu Akbar tarik nafas, tidak. Tapi dua kalimat atau dua kalimat tersebut dengan satu nafas, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disebutkan di sini bahwa Bilal diperintahkan, tentu yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, terdengar di sebagian tempat atau sebagian orang ketika memahami hadis ini memahami dengan keliru, yaitu ketika mengumandangkan iqamah dengan ganjil sehingga Allahu Akbar yang dia sebutkan juga ganjil, dalam arti satu kali saja, Allahu Akbar qad qamatis shalah juga qad qamatis shalah, satu kali. Nah, ini keliru dalam memahami hadis ini. Karena apa? Karena seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pengecualian illal iqamah, kecuali iqamah. Kemudian tentang takbir tadi kita sebutkan bahwa itu dengan satu nafas sehingga seperti ganjil. Dan juga hadis ini tentunya diterangkan oleh praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni muadzin beliau, di mana muadzin beliau dalam mengumandangkan iqamah seperti yang umumnya kita dengar, ya, takbirnya dua kali tapi satu nafas, qad qamatis shalahnya juga dua kali, ya, sehingga jangan difahami hadis ini dengan pemahaman seperti yang tadi disebutkan, sehingga takbirnya cuma satu kali, qad qamatis shalahnya juga satu kali. Ini adalah pemahaman yang keliru. Kemudian disebutkan dalam hadis berikutnya, al-hadis ats-tsani wa sittun, hadis yang ke-62, an Abi Juhaifah Wahb ibn Abdullah As-Suwai, dari Abu Juhaifah yaitu Wahb bin Abdullah As-Suwai, qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi qubbatin lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qubbah, yakni di sini bermakna kemah, ya. Ya, kemah yang ya seperti kubah itu, ya, mungkin bentuknya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemah beliau, hamra yang berwarna merah, min adam, yakni yang terbuat dari kulit. Ya. Qala fa kharaja Bilalun biwudhu'in. Beliau mengatakan, Wahab bin Abdullah As-Suwai mengatakan, ketika itu kemudian Bilal keluar dengan membawa wudhu, yaitu air wudhu. Fa min nadhihin wa na'ilin. Ya. Ada orang-orang yang nadhih dan na'il. Orang-orang yang nadhih, yakni mencipratkan, wa na'il, ada yang mengambil, yakni air wudu tersebut. Fa kharaja an-nabiyyu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, wa 'alaihi hullatun hamra, dan Nabi memakai selembar kain di atas beliau, hamra, berwarna merah. ka'anni angduru ila bayadhi saqai, seolah-olah saya melihat kepada putihnya dua betis beliau. Fatawadda'a wa adzana Bilal, maka Nabi SAW berwudu dan Bilal pun mengumandangkan adzan. Qala Wahab bin Abdullah menceritakan, faja'altu atatabba'u fahu, maka saya pun memperhatikan mulut Bilal bagaimana beliau mengumandangkan adzan. Hahuna wa hahuna, kemari dan kemari. Yaqulu yaminan wa shimalan, beliau melakukan ke arah kanan dan ke arah kiri dengan mengumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Thumma rukizat lahu 'anazah, kemudian ditancapkan untuk Nabi SAW tombak kecil. Fataqaddama, beliau kemudian maju ke arah tombak itu. Wa shallad dhuhra wa shallad dhuhra raka'atain, lalu Nabi salat zuhur dua rakaat. Thumma lam yazal yusalli raka'atain, dan beliau tetap salat dua rakaat. Hatta raja'a ilal Madinah, sampai beliau pulang ke Madinah. Ya. Jadi hadis ini merupakan suatu hadis yang menceritakan salah satu perjalanan Rasulullah SAW dalam safar, dan beliau di situ melakukan sholat bersama para sahabatnya, wudu disaksikan para sahabatnya, dan Bilal pun adzan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti yang kita baca tadi, bahwa ketika itu Nabi SAW di kemah beliau, kemudian Bilal membawa keluar air wudu beliau, ya, kemudian orang-orang mengambil air wudu Rasulullah SAW itu. Mereka mengharap adanya keberkahan dari apa yang dipakai Rasulullah SAW. Dan ini khusus bagi Rasulullah SAW. Ya, selain Rasulullah tidak boleh diperlakukan seperti itu. Ya, sisa atau bekas daripada wudunya. Mereka tidak melakukan yang seperti ini kepada Abu Bakar, kepada Umar, Uthman, Ali, tidak, hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada hadis, kemudian Nabi SAW berwudu dan Bilal mengumandangkan adzan. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu melihat bagaimana Bilal mengumandangkan adzan. Ya, betul-betul diperhatikan. Atatabba'u fahu, saya perhatikan mulutnya. Bagaimana? Ke arah mana? Ternyata ketika mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, menoleh ke kanan dan ke kiri. Diterangkan oleh para ulama, yakni hayya 'alas shalah dua kali itu menoleh ke arah kanan. Hanya kepalanya saja, bukan dengan tubuhnya. Begitu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya, jadi tubuh ini tetap menghadap ke arah kiblat, kemudian hanya kepalanya yang menoleh ke arah kanan sambil mengumandangkan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian ke arah kiri, ya, juga hanya kepalanya saja, tubuh tetap menghadap ke arah kiblat, ya, kepala menghadap ke arah kiri, menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Nah, jadi kalau begitu ini merupakan salah satu adab dalam mengumandangkan azan, ya. Jadi seandainya pun kita di mana, di dalam masjid misalnya, kalau dulu kan azan di luar masjid, ya. Dulu ada tempat khusus untuk azan, yakni semacam loteng, ya, ada bangunan di atas, naik sana kemudian azan. Ya, sehingga dengan cara seperti ini juga akan lebih dikenali oleh orang-orang bahwa dia sedang azan, seandainya pun tidak mendengar suaranya. Ya, namun ini sudah menjadi sunnah sehingga seandainya pun ada yang azan di dalam masjid, ya tetap melakukan sunnah ini. Ya, tetap melakukan sunnah ini. Dan di sana juga ada amalan-amalan sunnah yang lain sesungguhnya dalam azan. Di antaranya adalah yakni dengan meletakkan jari di telinga. Ya. Mungkin dulu kita menyaksikan orang azan menutup telinga. Mungkin ya itu ada asal usulnya ya. Cuma orang mungkin tidak paham apa sesungguhnya, apa biar suaranya keras dia enggak dengar. Tapi ternyata memang Nabi SAW ya, yakni dalam sunnah Nabi SAW yang disetujui oleh beliau alaihissalatu wassalam, bahwa muadzin beliau meletakkan jarinya di telinganya. Jadi itu adalah amalan sunnah ya. Jangan adzan dengan tangannya terjulur ke bawah, tidak, justru dengan meletakkan jarinya di telinga. Kemudian disunnahkan juga bahwa seorang yang azan dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci, walaupun tidak merupakan syarat, karena ini bukan seperti sholat, ya. Kalau sholat syaratnya adalah suci dari hadas, tapi azan bukan syaratnya suci dari hadas, namun dianjurkan karena ini zikir kepada Allah Azza wa Jal, yaitu disunnahkan untuk dalam keadaan suci. Demikian diantara sunnahnya juga adalah azan dengan berdiri, ya, tidak azan dengan duduk. Azan dilakukan dengan berdiri. Azan dilakukan dengan berdiri. Dan yakni alangkah baiknya kalau tempat iqamah itu berbeda dengan tempat azan, karena dulu di zaman Rasulullah seperti itu, ya. Nah, ini kalau bisa dilakukan maka itu jelas lebih utama. Karena ketika awal disyariatkannya azan seperti yang kita ketahui dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, cerita sejarah awal mulanya azan. Ketika itu sebelum ada azan memanggil sholat, ya, tidak seperti yang kita ketahui sekarang. Tidak ada panggilan-panggilan khusus. Sehingga Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka muncullah di sana usulan-usulan. Ada yang mengusulkan untuk dinyalakan api. Ya, tapi itu seperti orang-orang Majusi, Nabi enggak berkenan. Ada yang mengusulkan dengan terompet. Tapi itu seperti orang-orang Yahudi, Nabi juga kurang berkenan. Ada pula yang mengusulkan dengan lonceng, tapi itu kebiasaan orang Nasrani, Nabi pun tidak berkenan. Sehingga dalam musyawarah tersebut belum ada ketentuan seperti apakah panggilan untuk sholat. Kemudian para sahabat pun pulang dan Abdullah bin Zaid mimpi. Dalam mimpi beliau melihat seorang membawa lonceng atau membawa lonceng, kemudian dia ingin membeli. Kemudian ditanya untuk apa? Untuk memanggil orang untuk sholat. Nah, ternyata dia mengatakan, maukah ku beritahu yang lebih utama daripada itu? Apa? Ya, baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan seterusnya dari ucapan adzan yang isinya adalah zikir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disebutkan di situ bahwa orang itu ketika mempraktekkan, pertama mempraktekkan adzan, kemudian mempraktekkan iqamah, maka dia pun mundur sedikit, ya, yakni menunjukkan bahwa membedakan antara tempat azan dan iqamah. Kemudian baru dia mengajari iqamah, ya, mengajari iqamah. Setelah selesai, maka segeralah, yakni ketika Abdullah bin Zaid bangun, beliau memandang ini ya harus disampaikan kepada Rasulullah. Disampaikanlah mimpi itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sungguh itu benar-benar mimpi yang benar insyaallah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Bilal untuk apa? Mengumandangkan adzan dengan dituntun oleh Abdullah bin Zaid. Ya. Nah, itulah sejarah adzan. Dan ternyata ketika dikumandangkan adzan, Umar radhiyallahu anhu ya mendengar, dan beliau pun segera datang kepada Rasulullah karena ternyata beliau mimpi dengan mimpi yang sama. Ya. Jadi sejak itu maka dikumandangkan adzan. Walhasil di sini itu beberapa adab-adab dalam adzan, dan diutamakan tentu yang sudah balik, walaupun belum balik pun sah adzannya, namun diutamakan yang sudah balik karena ini terkait dengan ibadah yang juga terkait dengan hukum-hukum. Ya, seorang muadzin tentu mestinya tahu beberapa adab-adab dan hukum-hukum adzan dan iqamah, sehingga ya kalau orang yang belum begitu mengerti, ya tentu diutamakan yang sudah mengerti. Orang yang belum balik, diutamakan yang sudah balik. Walaupun sekali lagi boleh saja. Ya. Nah, ini beberapa adab yang ada dalam adzan. Nah, semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Alaihissalam dalam adzan tersebut. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, setelah dikumandangkan adzan, kemudian ditancapkanlah tombak kecil. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke sana untuk melakukan sholat. Nah, apa fungsinya tombak kecil ini? Ini adalah untuk sutroh istilahnya, ya, sutroh yaitu pembatas sholat. Karena ketika itu Nabi SAW di padang pasir, ya, di alam terbuka, tidak di masjid, sehingga tidak ada pembatasnya. Nah, dari situ maka disunnahkan seorang yang sholat, atau bahkan bukan sekedar sunnah, wajib, ya, berdasarkan hadis-hadis yang lain, dianjurkan seorang untuk melakukan sholat dengan ada sutroh di depannya. Ya. Apakah itu seperti ini? Nabi praktekkan dengan apa? Menancapkan tombak atau misalnya berupa tiang, ya. Atau berupa tembok, ya. Atau berupa hal-hal yang lain yang jelas tampak muncul kelihatan, ya. Bariz. Nah, seperti itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti kalau ada orang yang mau lewat di depan kita sebagai orang yang sholat, kita menghalangi supaya tidak melewati antara kita dan sutroh tersebut. Ya. Dan ini adalah sunnah Nabi yang banyak dilupakan oleh manusia atau tidak diketahui oleh umumnya masyarakat. Ya, banyak orang yang tidak mengetahui sunnah ini, maka atau tuntunan ini, sehingga kita perlu mempraktekannya lebih. Dan artinya kita sangat perhatian, ya, dan kita pun kalau bisa mengajari yang lain untuk mengamalkan sunnah atau tuntunan Rasulullah tersebut. Kemudian di sini disebutkan sholat zuhur rakaatain. Kemudian Nabi sholat zuhur 2 rakaat dan terus beliau sholat 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Terus beliau sholat 2 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau dalam perjalanan, ya, sehingga sholat duhurnya sholat qasar 2 rakaat. Ya, sholat duhurnya sholat qasar 2 rakaat. Nah, terus beliau lakukan itu sampai beliau kembali ke Madinah. Nah, terkait dengan ini, ya, sedikit kita tambahkan, ya, dan juga sering banyak pertanyaan seputar ini, yaitu bahwa kalau begitu seorang musafir hendaknya melakukan qasar dalam sholatnya. Ya, jarak berapa hari atau selama berapa hari terkait dengan bab ini, ternyata memang banyak khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Sebelum-sebelumnya ketika saya ditanya masalah ini, saya jawab dengan penjelasan Asy-Syaukani rahimahullah bahwa kalau dia tanpa ada niat berapa hari perjalanan itu dia tinggal di sana, maka dia tetap sholat qasar walaupun dalam waktu yang panjang kalau dia tidak mengerti sampai kapan. Tapi kalau dia mengerti sampai kapan, maka 4 hari yang pertama dia qasar, selebihnya tidak. Ini penjelasan Asy-Syaukani rahimahullah. Maka pada kesempatan ini saya katakan bahwa setelah saya baca lagi pendapat-pendapat para ulama dan ucapan-ucapan mereka, ternyata pendapat Asy-Syaukani yaitu 4 hari pertama ya qasar, kemudian setelahnya baru tamam, itu pendapat yang kurang kuat ya. Maka di sini saya jelaskan bahwa yang lebih kuat ya, ketika dia berniat 4 hari lebih, maka sejak pertama sudah melakukan secara sempurna. Ya, mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang tadi ya, harus kita pahami. Saya ulangi, kalau pendapat Asy-Syaukani rahimahullah, misalnya seminggu, saya berniat seminggu di Jakarta. Ya, berarti 4 hari pertama qasar, 3 hari berikutnya baru tidak qasar. Nah, pendapat jumhur ulama, atau kalau tidak dikatakan jumhur ya, banyak dari ulama, dari Hambali, Hanabilah, dari ulama Syafi'iyah juga, kalau dia sudah berniat seminggu, berarti sejak pertama sudah sempurna. Kalau berniat kurang dari 4 hari, nah baru dia qasar. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Dan lebih khusus lagi, tadi kita pakai ukuran hari yang lebih akurat, wallahu alam. Di sini penjelasan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam mazhab Hambali yaitu 21 salat. Ya. Satu hari itu berapa salat? Bukan rakaatnya. Salat wajibnya 5. Ya, berarti kalau 21 ya 4 hari, ya kan? Lebih satu salat ini. Ya. Jadi kalau dia berniat 21 salat sejak awal, sudah apa? Sudah menyempurnakan salat. Misalnya saya mau di Jakarta ya, perkiraan 5 hari. 5 hari sejak datang ya, terutama datang, anggap kita datang subuh ya kan, kalau dari sini biasanya datang ke sana subuh. Ya, subuh hari pertama salat subuh di sana. Hari pertama 5 salat, hari kedua 10 salat, hari ketiga 15 salat. Ya kan? Hari keempat 20 salat. Ya. Hari tambah 1 salat. Ya, kalau kita sudah berniat 21 ke atas, berarti kita atau 22 ke atas, mulai 22. Jadi 21 ini masih qasar. Kalau lebih dari itu sudah tidak qasar. Kenapa pakai batasan seperti itu? Ini menengok kepada perbuatan Rasulullah SAW di waktu haji, di mana Nabi SAW datang pada hari keempat, ya, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi beliau haji dari Madinah sampai ke Makkah sudah menetap di Makkah. Datang hari keempat, bulan apa? Haji Dzulhijjah, ya kan? Beliau sudah sholat subuh di Makkah. Sudah sholat subuh di Makkah. 4, ya, 5, 6, 7. Ya, 7. Berarti berapa hari? 4 hari, ya kan? 4, 5, 6, 7. 8, tanggal 8 sudah masuk haji. Tanggal 8 sudah masuk haji. Tapi beliau sholat subuhnya masih di Makkah. Berarti berapa sholat? Hah? Berapa sholat? 21 sholat, ya kan? Tanggal 4, 5 sholat. Tanggal 5, jadi 10 sholat. Tanggal 6, 15. Tanggal 7, 20 sholat. Tambah sholat subuh, 21 sholat. Nah, jadi berdasarkan ini, ya, hitungannya berdasarkan ini. Ternyata Nabi selama itu di Makkah sholatnya qasar. Selama itu Nabi sholatnya qasar. Maka kalau orang sampai di suatu tempat, tinggal di sana mau kurang dari itu atau persis seperti itu, dia boleh qasar. Tapi kalau tinggal di sana mau lebih daripada itu, sejak awal sudah tidak qasar. Ya. Sejak awal sudah tidak qasar. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Ya, maka jawaban saya yang dulu dengan jawaban Syaukani. Ya, sekarang kita berpindah kepada mazhab Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang lain yang menjelaskan seperti itu. Ya, itu insya Allah yang lebih kuat. Karena ternyata yang ucapan Syaukani itu kita lihat dari banyak ucapan-ucapan ulama, beliau bersendiri, ya. Dari ucapan ulama yang sebelum-sebelumnya tidak kita dapati seperti penjelasan beliau itu, sehingga kita lebih tenang dengan pendapat yang lebih banyak, yaitu pendapat yakni dalam hal ini Hambali, Syafi'i dan Maliki mirip-mirip, ya, walaupun ada sedikit perbedaan tentang 4 hari berapa sholat dan seterusnya, ada sedikit perbedaan. Namun insyaallah apa yang tadi kita jelaskan lebih kuat. Ya. Terkecuali di sini kalau orang datangnya tidak waktu subuh, ya, tidak awal hari. Misalnya datang sampai di suatu tempat sore. Ya, sehingga dia akan sholat awalnya di situ maghrib isya misalnya. Nah, kalau seperti itu menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i ini enggak dihitung. Karena itu masih suasananya masih suasana safar, baru datang, ya kan, masih lelah, masih letih. Jadi enggak dihitung. Hitungnya mulai besok subuh kalau seperti itu. Tapi kalau seperti Nabi datangnya sejak awal hari, ya sudah sholat subuh di tempat itu, maka itu sudah mulai dihitung. Wallahu a'lam, ya, semoga dapat dipahami. Yang kurang paham bisa ditanyakan. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.